gitu berharap dengan Tuhan yang dilakukan oleh Allah, nyawa kita ataupun kehidupan kita ini Allah Ta'ala berikan, tambahkan lagi supaya kita dapat bertemu dengan bulan Ramadhan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita telah masuk dalam 15 hari bulan Syaban. Maknanya pada malam tadi kita telah merasakan ataupun kita telah melalui malam Syaban, malam separuh daripada bulan Syaban. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhum daripada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda menyatakan bahawa umat Islam ataupun kita manusia ini tuan-tuan, kita gairah dengan menyambut bulan Rejab untuk sambutan apa? Sambutan Isra dan Mi'raj. Kita gairah meraihkan Rejab. Kemudian kita dalam bulan Rejab, kita gairah juga menyebut berkenaan dengan Ramadan. Tetapi kadang-kadang ramai orang leka dan orang lalai tuan-tuan, leka dan lalai sebelum masuk dalam bulan Ramadan, iaitu di dalam bulan Syaban. Terutamanya tuan-tuan, selepas daripada 15 Syaban, inilah saat yang penting ataupun waktu-waktu di mana manusia sibuk terpengurusan yang katanya persiapan Ramadan, tetapi di memang urusan-urusan tersebut menyebabkan kita gagal untuk awal dalam Ramadan dalam suasana yang ceria, yang elok dan penuh keimanan kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam tadi rata masjid lah saya ingat mengadakan sambutan malam di Syaban dengan berbagai-bagai acara. Di antaranya ialah dengan baca surah Yasin. Di antaranya mungkin di setengah tempat ada forum, di setengah tempat mungkin ada kuliah, di setengah tempat mungkin ada majlis jamuan, di setengah tempat macam-macam program diadakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lantaran daripada program-program yang diadakan, ada juga perbincangan sama ada isu Syaban ni sambutan dia betul ke tak kita baca surah Yasin. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi pernah menyebut dalam satu hadis, "Iza kana lailatul nisfi min Syaban," bila sampai kepada kalian malam isu Syaban, okay? "Faqumu lailaha," maka bangunlah pada malamnya. "Wasumu naharaha," dan puasalah pada siangnya. "Fa inna Allah azza wa jalla yanzilu fiha li ghurubi syamsi ma yaqul," dan Allah Subhanahu wa Taala akan turun ketika mana terbenamnya matahari dan berkata, "Ala bil mustaghfirin," mana-mana mereka yang melakukan ayat, adakah di kalangan hamba-hamba aku yang melakukan dosa, okay? Maka Allah Ta'ala yang faghfir lahu, yang minta ampun dengan Allah, maka mereka akan diberi keampunan. Tentu saja dirahmati oleh Allah, okay? "Ala min mustarziqin fa'arzuqahu," mana-mana hamba aku yang mohon rezeki, mohon dilimpahkan kurnia, maka Allah SWT kata, maka aku akan berikan kurnia kepada mereka. "Ala minhu batalin," okay? "Ala minhu batalin fa'u'afihi," mana-mana di kalangan hamba aku yang ditimpa bala, maka akan kusejahterakan, akan aku bahagiakan mereka. Ala kaza hatta yatlu'al fajri," maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa lagi apa yang diminta oleh hamba, semua akan dikurniakan oleh Allah pada malam nisfu Syaban. Sehinggalah hatta yatlu'al fajri, sehinggalah terbitnya fajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, okay? Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah ini, maka ulama mengambil kira bahawa pada malam nisfu Syaban ini kita kena buat apa-apa aktiviti kebaikan. Kerana minta ampun, Tuhan ampun. Minta rezeki, Tuhan tambah rezeki. Minta apalah segalanya, kesihatan dan sebagainya, Tuhan tambah. Minta tambah isteri, tak pasti. Sebab yang tu kena dua minta, satu dengan Tuhan, satu dengan diri. Jadi kalau satu restu, satu tak restu, payah juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila masuk saja bulan nisfu Syaban, malam nisfu Syaban, mungkin tuan-tuan balik rumah dah bincang dengan isteri, dah bincang dengan anak-anak. tak lama lagi akan menyambut bulan Ramadan. Tak lama lagi nak puasa lah kita. Bila kata nak sambut puasa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita bincang kenapa kita nak sambut puasa. Kenapa beria-beria nak sambut puasa? Sedangkan dalam bulan lain pun kita puasa juga, puasa sunat. Tapi kenapa bulan lain masa kita puasa, kita tak beria sangat menyambut puasa? Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan luar biasa. Bulan lain daripada bulan-bulan yang Allah Ta'ala kurniakan, yang kita telah sebut daripada bulan Rejab lagi, minta panjang umur supaya jumpa dengan Ramadan. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pada malam tadi bila ramai di kalangan kita baca Yasin, ada pula seorang dua ustaz kata Nabi tak baca Yasin. Betul tuan-tuan, Nabi mana baca Yasin pada malam Rejab Syaban? Sebab apa? Sebab malam Rejab Syaban Nabi beri hadis yang umum tuan-tuan. Maka minta ampun dengan Tuhan, Tuhan ampun. Buat apa benda pun, buatlah segala amal kebaikan pada malam Lailah, malam Nisfu Syakban. Malam Nisfu Syakban tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, specialnya sebab kita tahu malam tu kita tahu malam Nisfu Syakban tu confirm hari 14, malam 15, okay? Malam Nisfu Syakban kita tahu. Jadi bila kita tahu malam tu kita pun nak buat apa, cumanya tuan-tuan orang Melayu kita ni amal kebaikan yang paling senang, amal kebaikan yang paling mudah bagi orang Melayu, kaum bumi putera kita ni, ialah baca surah Yasin. Baca surah Yasin adalah amal paling mudah yang biasa kita buat. Tak henti baca pun boleh ikut orang baca. Tak pernah baca Quran pun, bila dengar baca Yasin, kita tahu. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan kita kata orang baca Yasin tu bid'ah sebab Nabi tak buat. Betul lah Nabi tak buat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tetapi sebenarnya, malam tu boleh buat apa-apa kebaikan. Jadi bacalah Yasin ke, surah Al-Kahfi ke, surah Al-Kawthar ke. Payah punya baca Qulullah wa ta'ala, masalah pun. Jadi pada malam ni semua Syakban buat amal kebaikan. Jangan kebalah. Sebab apa? Pada malam ni semua Syakban ini Allah Ta'ala akan turun menirik hamba-hamba untuk diberi keampunan. Kecuali orang yang bermusuh Tuhan. Ini masalah dia. Patutnya malam ni semua Syakban tu kita minta ampun dengan Allah, dapat keampunan daripada Allah. Tapi rupanya Tuhan tak ampun. Padat buka. Sebab apa? Sebab kita bergaduh. Bergaduh sebab apa? Sebab Nabi tak baca Yasin. Nabi bukan tak baca Yasin. Nabi baca satu Quran. Yang tak baca ni kita. Malas baca, satu kata orang. Nabi tak buat. Malam ni satu Syakban tuan-tuan nak buat apa, silakan. Tak jadi masalah. Yang kita sedih tuan-tuan, pada malam ni satu Syakban ada konsep orang tak Allah pula. Tak bergaduh pula tentang malam ni Syakban ni, Nabi itu ada buat konsert ke tidak? Tak ada balap. Tapi dalam bab kata buat amal kebaikan, kita balap Nabi buat, Nabi tak buat, Nabi buat, Nabi tak buat. Akhirnya, semua yang berbalap, Tuhan tolak mereka doa-doa mereka, Tuhan tak terima keampunan mereka. Pada malam ni, Syakban tuan-tuan, Tuhan menilik umat-umat dia, menilik hamba-hamba dia, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa kita, kecuali yang bermusuh-musuhan. Satu. Kecuali yang musyrik, orang yang musyrik menyekutukan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kata kelompok manusia hari ini, mereka bila melakukan dosa tidak rasa salah, tak rasa bersalah bila buat dosa. Ini satu kelompok. Bila buat dosa tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa sedikit pun menyesal dan sebagainya. Okey, bermakna orang yang macam ini, tuan-tuan, Tuhan telah cabut berkatnya. Macam mana agak nak sambut Ramadan bila Tuhan cabut berkat dia? Satu. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bukan setakat dia tak rasa bersalah buat maksiat, malah bila buat dosa dia bangga pula, cerita pula. Saya pun tak ada masalah. Seorang sahabat saya cerita, dia tangkap orang tak puasa di Pahang. Negeri tanah tumpah darah pun. Tangkap orang tak puasa, hampir lari. Aku tak puasa dah, lari dia tak buka. Tapi dia kata ada seorang ke dia kata, batang pokok, ada tattoo ke tangan. Dia duduk ke, dan tak lari. Bila penguat puasa dia, kenapa tak lari? Dia mana usah ada tattoo, muka ganas, tengah makan. Orang lain habis pun, bukan lintang ke lari. Dia duduk ke. Kenapa tak lari ke? Tengok kaki dia. kaki tu kena di action tu. Bila pergi kita dengan ustaz tu pergi, memang semua dia kata dia tak ada kaki. Betul tak nak tidur. Sebab rasa datang tak ada orang dukung pun. Dia ingatkan dia kata bangga. Rupanya nombor dia tengok lah kudung. Kudung pun tak ada apa pada Tuhan tu. Tuhan dah tarik nak nikmat tu. Eh dah. Saya tak kerti masa tu. Masya Allah ya Tuhan. Tak ada kaki pun dia. Ingatkan dia berkaki. Dia ingatkan dia samsing. Bukan kuasa pun tak kura. Tanya dia apa lagi. Dia berkaki dia. Dengan action. Dia berkaki dia tengok nama kudung. Musim roda dia tak tahu mana. Mungkin geng-geng dia terangkat tu. Amar roda tolong buat. Buat tak awal tu. Buat tolong baju tu. Tolong angkat dia. Lepas tu masa lari tinggal tu. Beginilah keadaan kita tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Gambaran hari kiamat nanti. Setan, apa yang musuh-musuh kita, jin-jin, kawan-kawan nak setan kita tuan. Dia masa kat dunia ni dia ajak kita buat kerja mengarut. Kat akhirat nanti mampu dia tinggal lah tuan. Kena buat macam si kudung dia juga. Kena tinggal tuan. Tinggal lah seorang-seorang kau. Itu baru dengan berbuat kuasa. Dengan malaikat, Allahu a'lam. Dengan penjaga syurga, dengan penjaga neraka, Allahu a'lam. Tak tahu tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita bimbang buat maksiat sampai akhirnya musyrik. Sampai akhirnya jadi syirik kepada Allah. Yang ini lagi teruk lah tuan-tuan. Dalam buat maksiat, okey, maksiat tersebut boleh membawa kepada syirik. Kalau takat maksiat, kan mungkin sikit-sikit tu boleh kira lagi lah. Kalau takat kelih-kelih, kepetik, berjanda tu boleh kira lagi. Tapi kalau main maksiat sampai menjadi syirik kepada Allah, berkubur yang bukan-bukan, kalau takat pergi-pergi, sikit-sikit program mengaruh, boleh bunuh lagi tu tuan-tuan. Kalau setakat pergi sekali apa, adalah kadang-kadang kawan-kawan kita pergi ke Indonesia, pergi belakang kan. Mana nak buat kan, tak macam kaki lipat ni. Cakap tumpah harimau muda kan. Boleh kira lagi lah. Tapi tuan-tuan jangan sampai ke puncak je. Buat maksiat bukan takat bangga, berkat hilang bukan takat bangga. Tapi akhirnya dengan maksiat tersebut menyebutkan Allah. Terus syirik kepada Allah. Okay. Pada malam Isnin Syaban, Tuhan elik hamba dia, Tuhan bagi ampun. Berikan ketika yang Tuhan tak bagi ampun, mereka yang derhaka kepada mak bapak. Allah Akbar Tuhan. Hey. Mak bapak ni power semua. Dia punya apa? Dia punya dahsyatnya power yang ada pada mak ayah ni. Sampai malam Isnin Syaban, mak bapak je pasal dosa kita tidak diampunkan oleh Allah. Dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu kita ampun bagi pihak kita, minta ampun juga untuk pihak mak bapak kita. Dalam hadis Nabi yang pernah kita biasa dengar tuan-tuan, anak yang soleh yang mendoakan ibu bapa. Okey. Kadang-kadang dia kata saya Ustaz memang ada kita, anak ada tapi dah mati dia semua. Anak mati dulu kita. Cucu ada. Okey, cucu tu ada. So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan bimbang tuan-tuan, anak kita didik, anak kita nanti akan didik anak dia. Anak dia nanti juga akan didik anak dia, akan mewarisi generasi yang soleh dan generasi yang salihah. Selama mana generasi yang bawah berbawah kepada kita, kepada bapa dia, kita tumpang sekaki juga. Jadi tuan-tuan, kita punya sistem ni macam sistem MLM juga. Macam sistem multi level marketing. Hak mula je pastikan anak dia jadi anak yang soleh. Cukup peringkat pertama. Anak yang soleh ni dia akan lahirkan juga anak yang soleh. Anak yang soleh, cucu yang soleh ni akan melahirkan pula cicit yang soleh. Dia akan bersambungan. Tapi tuan-tuan, kali kita mulakan anak kita ni jahat, Masya Allah, waliyatu billah, kemungkinan cucu juga jahat. Kalau dapat baik, nasib. Tapi logiknya, yang jahat akan berterusan jahat, berterusan jahat, makin jahil, makin jahil, makin jahil. Sebab apa tuan-tuan? Yang makin yang elok pun kadang-kadang, lahir anak dia, sepaku elok lah. Anak ustaz pun tentu lagi jadi ustaz. Cucu ustaz lagi, belum pasti lagi. Tapi biasanya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada satu keturunan kita orang hebat, insyaAllah akan lahir hebat. Kalau bapa politik, anak bakal ada seorang ahli politik. Nanti tu cucu politik. Nanti cicit ada seorang ahli biasa macam tu. Jadi yang kita nak tuan-tuan bukan melahirkan ahli politik ke beberapa benda, kita nak melahirkan anak suriat-suriat yang soleh yang akan mendoakan kita, yang akan berbakti kepada ibu bapa mereka. Orang yang tidak berbakti kepada ibu bapa, tuan-tuan, Tuhan telik tapi tak boleh ampun. Tengok Tuhan telik malam Syabat, Tuhan tengok, oh, tapi tak boleh keampunan. Sebab apa? Sebab tidak berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi rugilah kita, tuan-tuan, sebab bukan senang. Tuhan nak datang beri keampunan free, beri keampunan free menjelang menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini. Apa maksud bulan Ramadan Al-Mubarak? Saya pernah baca orang tulis bulan Ramadan Al-Muntaba. Masuk bulan Ramadan adalah orang yang Muntaba. Kalau tak Ramadan tak ada Muntaba. Ada tapi tak orang banyak Ramadan makin banyak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang juga tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam malam yang malam di Syaban ini ialah kelompok mereka yang derhaka kepada Allah, yang menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada sesetengah kita terima, ada sesetengah kita tolak, tuan, apa yang disampaikan oleh Nabi dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hati-hatilah, pelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang dan ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sambung sedikit apa yang kita bincang dulu ini berkenaan dengan wasiat kepada hakim tadi. Itu bukan lima yang banyak, kan? Tapi kalau bukan lima banyak, ceramah kuliah jadi pendek. Sebelum ni, tuan-tuan, kita akhirkan kita punya apa wasiat Luqman al-Hakim, berasaskan wasiatnya di dalam Al-Quran pada surah Luqman, waqsid fi masyika waghdud min sawtik, rendahkan suara kalian, inna ankaral aswat, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara hewan. Pertama dia lepas dia sebut tentang assalam qabla al-kalam, beri salam dulu baru cakap. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, salam ni ada juga etika, ada juga adab dia. Yang pertama sekali, hukum memberi salam adalah sunat. Hukum memberi salam adalah sunat. Dan salah satu cara untuk kita merapatkan kasih sayang dan ukhuwah Islamiah ialah memberi salam. Orang yang pertama yang kita beri salam bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti apa? Sebagai bukti firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beri salamlah. Orang yang pertama yang kita beri salam, walaupun kita tak nampak, sebenarnya tuan-tuan, setiap hari kita beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mana pada hari tersebut kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya, tak payah nak beri salam. Kalau orang mengungkap, kalau kita dah berselawat kepada Nabi. Sebab apa? Tatkala kita berselawat kepada Nabi, tentu juga malaikat datang sampai putuskan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu dekat Seri Sentosa tu ada orang selawat kat kamu. Dekat kawasan Seri Maya tu ada orang selawat kat kamu. Apa kan kawasan yang kampung tu? Dan kawasan-kawasan yang seronok tu ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beri salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Okey, jawab salam hukumnya wajib. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila beri salam tolong jangan beri salam kepada orang yang sedang makan. Sebab apa? Orang itu suka untuk menjawab. Suka dia kena jawab juga, tapi suka bagi dia untuk menjawab. Dan orang kalau sedang makan, ada orang datang tak beri salam, okey, jangan tanya air, tak beri salam pun air. Kita tak sesuai. Tolong jangan bagi salam kalau orang tu sedang azan. Dengar kan? Bincang azan dulu. Tolong jangan bagi salam. Bincang tak, tak habis kan? Subjek tak habis. Jadi insyaAllah ada ruang-ruang kita tambung ni. Tolong bagi salam, tolong jangan bagi salam kalau kita masuk masjid orang sedang buat kuliah. Waalaikum ustaz. Oh, bagus tu kan, itu bagus. Ustaz tahu siapa yang hadir dan siapa yang tak hadir. Dia bimbang kan. Tak payah kat tangan tu, ustaz tak payah. Sebab apa? Sebab pandangan itu tidak menentukan tapi mengganggu konsentrasi orang lain. Makhluk jangan bagi salam ketika orang sedang apa? Ketika orang sedang solat. Beri salam ketika orang sedang solat, tak sesuai. Jangan bagi salam ketika apa? Ketika baca Al-Quran. Masa tak datang Al-Quran, kita dia datang lambat. Kita lambat kalau orang kita buka. Assalamualaikum. Jangan. Ya? Kerana mengganggu orang sedang baca Quran. So, tengok tempat, tengok kesesuaian dan tengok keadaan. Jangan bagi salam kalau orang itu sedang buka. Tak mungkin bagi salam apa pun. Assalamualaikum, eh. Oi, assalamualaikum. Jawab. Jangan. Sebab apa? Dalam tanda pun nak bagi salam tak sesuai. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau bagi salam pun kita masuk ke rumah orang, bagi salam pun cukup takat 3 kali. Cukup takat 3 kali. Sebab apa? Di zaman kita di tuan-tuan sebenarnya zaman kita ni lagi senang. Kalau kata kita nak pergi rumah simpulan tu, kita tak payah bagi salam kat luar rumah. Kita telefon dulu, saya nak datang rumah. Nak buat apa? Nak datang dengan jemaah hari ni. Kenapa? Dekat-dekat Ramadan ni. Nak minta halal, makan minum, semua. Apa pasal pula? Bila kan dekat Ramadan. So dekat-dekat Ramadan ni nak buat apa? Kita kena minta maaf dengan kawan-kawan kita yang kita buat salam dan silam. Minta halal makan dan minum, okay? Minta halal kalau ada hutang, minta halal atau minta tangguh dulu. Kalau dia masuk Ramadan ni tak jalan lagi nak bayar hutang, minta halal. Yang kawan tu kena ingat, bulan Ramadan ni lah bulan bersedepan. Kalau rasa setakat RM20 tu, halal saja lah. Kalau RM2,000 tu, fikir dulu. Kalau banyak, mungkin kita pun perlu juga, kan? Tapi kalau agak sikit-sikit, selesai je. Kalau setakat 500 tu tuan-tuan, ahlai kita. Sebab mana tadi saya forum kawasan di bentuk tuan-tuan, mereka buat collection dan untuk berbuka puasa. Untuk berbuka puasa kat masjid tu, dia orang satu hari, siapa yang nak terima, sila akan terima. Satu hari 600 ringgit. Maknanya 600 tuan-tuan saya rasa kecil. Kerana sampai malam semalam, dia kata ada 2 lagi kosong. Kita tengah simpan dulu tu, saja simpan kok imam dengan bilal nak kosong. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecil lah. Ada sesetengah tempat di masa kampung-kampung pun 500 tuan-tuan. Dia paket untuk berbuka puasa, paket untuk korek dan paket untuk buat balik rumah sisi lebih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Ramadan ni banyak orang bersedekah. Banyak orang bersedekah. Kita pun tak larang nak tengok. Anak yatim telefon nak pergi ni. Kami dah penuh tengok anak yatim pun sibuk. Dalam pun start lagi anak yatim sibuk dengan orang baru. Letih lah untuk satu dia sebut baju, benda sebab apa. Malam esok matian sana. Malam ni matian sini. Malam ni umur dah 1,000. Hari esok umur dah 2,000. Anak yatim sekali terpaksa pakai iPad. Tak jadual pada boleh letak harga tuan-tuan. Anak yatim bulan Ramadan mewah. Lepas Ramadan, miskin balik. Ramadan gaya sedap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak sedekah anak yatim, dia sedekah untuk puasa. Tak boleh sedekah untuk puasa, tak boleh kata saya sedekah mori. Tak boleh-boleh, saya sponsor sahur. Sahur pun orang sponsor juga. Tak ada dah. Sahur tak ada. Mori tak ada. Pembuka tak ada. Okey, saya sponsor kain pelekat. Tadarus Quran. Dia kata tahun ni minta maaf ke kita, rezeki masih putuskan bukan kain pelekat, kain songkit. Saya sponsor kain songkit. Sampai benda dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, semua benda. Sampai pengumuman jadual waktu pembuka tu, pengumuman jadual waktu pembuka puasa, ada orang tanya tuan-tuan. Berbuka puasa bagi kawasan Perak, bagi info dan kawasan-kawasan suatu ni berbuka 7.28, rasa umur 5.5. Pengumuman berbuka puasa tadi ditaja oleh Perak yang berbuka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai menentu pun orang nak juga bersedekah dalam bulan Ramadan. Hebat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila Tuhan kurniakan kepada kita Ramadan. Kenapa hebat Ramadan ni tuan-tuan? Di antara sebab hebat Ramadan ialah kerana dalam bulan Ramadan ni ada puasa. Ada puasa. Kenapa kita puasa tuan-tuan? Kita puasa untuk merasai perasaan yang dirasai oleh orang yang tak makan. Falsafah puasa, kita merasai perasaan orang yang kelaparan, orang yang miskin. Tapi tuan-tuan dalam bulan Ramadan kita rasa kemiskinan, orang-orang miskin. Siang mungkin kita rasa macam orang miskin. Malam kita dah rasa macam kaya pula. Macam orang kaya pula. Sebab apa? Macam-macam benda ada. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada baca satu kata-kata seorang wali Allah. Dia kata apa? Sarat al-abdalu abdalan fi arba. Seseorang itu boleh menjadi wali Allah dengan melalui empat. Melalui empat fasa latihan. Yang pertama dia kata apa? Dia kata qillul akl, menyedikitkan makan. Dan ini wali punya tempat, kena sedikit makan. Kalau aku hanya ni makan je kerja, tak ada harapan ini wali. Kejap kali wali, kita pergi wali, macam-macam wali. Suka wali tak ada. Kejapkan capati, kejap kau di jalan, tak ada jadi wali. Kata rumah kita bagi ni, dia rumput ke luar tu kan. Payah kita jadi wali tuan-tuan. Hujung dekat-dekat pun, dekat-dekat Ramadhan ni tuan-tuan ni Allah. Nanti hari orang kahwin. Rancak pula kerja. Hari ni ada, hari semalam ada. Minggu depan pun ada lagi. Sari ke puasa pun ada lagi. Gila tu. Biasa tuan-tuan, hari raya tu orang pakai baju baru, rumah baru, nasi baru. Tapi sini baru pun ada. Nak menyambut raya tu, kalau bini baru. Masya Allah. Dekat-dekat Ramadhan ni macam-macam yang keadaan yang kita hadapi untuk mengelakkan kita ni daripada larat tak larat jadi wali. Sebab apa? Orang yang jadi wali Allah tidak sibuk urusan makan. Sebab apa? Makan ni ganggu juga. Tapi yang nak banyak makan pula, hari ni nasi lemak pun tak habis. Sebab apa? Sebab ustaz kata tak boleh jadi wali. Bukan kita tak boleh makan, tapi dia hilalul akhi. Seorang ulama tuan-tuan mengenal 15 hari tak makan besar. Kajian-kajian anak murid ni. Anak murid ni untuk buang besar, boleh tahu. Lepas tu jadi apa public figure. Dia kadang-kadang kena jaga juga. Orang akan sebut. Dia kata semalam kita nampak tak minum diri. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang ni dia buat kajian sampai seorang ulama ni kaji. Masuk tandas dia budak ulama ni. 15 hari tak masuk tandas. Rupanya sebab apa? Rasanya kerana dia hilalul akhi, mengurangkan makan. Kita sebab apa? 3 kali sehari. Sebab apa 6 kali sehari diulang? Keluar patut, keluar patut. Isteri duk rimah. Apa tu? Apa ni yang Indah water kan? Indah water. Indah water tak datang kalau kita tidur. Kenapa? Kerana kita ni kelas. Banyak makan tak boleh jadi wali tuan-tuan. Payah saya jadi wali. Mungkin boleh, tapi tak kat wali akhir. Wali akhir memang banyak makan. Tak ada yang tanya macam tu. Orang dikahwin makan. Orang dikahwin makan. Masa nikah makan. Masa berdua nanti, jemput macam doa makan. Masa jauh nanti, ajak sekali. Ustaz boleh juru cakap. Pada doa lagi, makan pula. Lepas tu jumpa pula kawan lama. Kata, anak saya pula dia kata, nak nikah esok, ustaz jangan balik lagi. Datang, esok makan lagi. Bila jadi wali tuan? Tak jadi wali tuan juga. Sebab apa? Sebab banyak makan. Yang kedua dia kata, bang, illatul kalam. Orang yang nak jadi wali ni, kena sedikitnya bercakap. Tak boleh bercakap banyak. Banyak-banyak cerita. Daripada pagar sampai ke sekolah. Habis pun cerita. Daripada benda kecil sampai kepada benda besar. Daripada benda besar sampai ke benda kecil. Habis nak cerita. Kadang-kadang cerita tu tak ada manfaat. Orang kena ompong. Tak ada apa-apa. Kosong dia cerita. Tapi Masya Allah lah tuan-tuan. Ramai orang dengar dia. Seronok pula. Orang ni sambung. Oi, maklumat kita kita. Kita sambung untuk mereka. Sambung lagi. Ada fasa penuh. Ada siri kedua pula. Masya Allah tuan-tuan. Kadang-kadang kalau cerita tu, buatkan tiga orang. Allah, lagi dah sedap kan. Seronok kan cerita. Tak suka dia kata. Tak tahu pula. Dia boleh juga kaitan. Tak sangka suka dia kata. Seripor dia. Seripor orang tu bercerita. Tak sangka atap rumah dia. Atap kita banyak ni tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita ni macam saya pernah sebut tu lah. Kadang-kadang naik kereta sama orang. Penuh tengok kereta. Trafikan pandang-pandang tak siap lalu projek ni. Siapa tu mani? Hari esok lalu tak siap jumpa projek ni. Soalan yang sama. Jawab tak sama jawab. hospital lagi. Kalau 3 minggu lagi datang, teruk pun. Eh, pulang kan? Pada minggu lepas komen dah. Minggu ni komen lagi, benda yang sama juga. 2-3 bulan lalu, tak siap ke projek tu. Dia pula orang yang beli rumah ni. Teruk projek ni. Lepas tu, ada kawan pula. Lagi sedap cerita. Tak kata projek beli rumah mana. Lagi sedap. Bukan tak kat situ. Tanu. Tak ada apa. Lagi ada apa. Bayangkan tuan-tuan zaman kerajaan. Kerajaan Al-Qur. Zaman-zaman Khalifah Islam yang ukur dahulu. Dengar. Di kalangan mereka, penduduk-penduduk mereka. Masa sarapan pagi bincang pun, masa sarapan pagi bincang malam tadi pukul tengah kuat tadi. No, zaman tu. Zaman kita boleh bincang macam tu, mampu orang kata takpuh dia ni, riak orang ni. Nak cerita kau orang lah, dia tu bagus. Zaman kita tukar, kalau cerita bola, insyaAllah, 6-3. Ustaz tu tahu. Tak ada tengok malam, kalau setakat satu sama, lepas tu dua, kalau nak cerita bola. Dia pun cerita ni dah 3, dia tidak tak tahu. Dapat teruk dia, lebih bodoh sih. Bangga dah bagus, tapi bangga pun pakai teruk juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua benda tuan-tuan kita bincang sampai tak habis. Okey, barangkali kata ulama ni, kita payah kita jadi wali. Seterusnya dia kata, kita jadi wali ni, kita kerja, kita tak kita tak kita tidak kalah. Qillatun naum, kurangkan tidur. Kurangkan tidur, nak jadi wali. Kalau dalam kuliah pun tidur, nak jadi wali macam mana? Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada juga tuan-tuan tak jenis boleh jadi wali kerana tidur masa kuliah. Tapi yang tu level-level lima syafi'i. Yang jenis-jenis tu dia tidur, tapi rupanya bukan tidur. Masa tu ustaz pun masuk dalam mimpi dia sekali. Dia dapat juga. Tu ada jenis-jenis kategori yang tertentu. Tapi agak-agak kita kategori tak ada harapan. Kalau bukan kategori itu, kurang-kurangkan tidur. Tak payah rasa kita tidur macam baby tidur. Minum, susu, tidur. Macam kita, nasi lemak, kita tidur. Lebih kurang lah tuan. Bezanya kita tak minum susu. Kalau kita minum susu, tidur. Lepas tu pakai pampers, sama lah. Cuma satu baby kecil, satu baby besar. Itu je lah bezanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kurangkan tidur. Kurangkan tidur. Kita tu dalam tempat tu kan, ada ruang nak tidur, tidur. Naik kereta tu, orang mandu ke tidur. Ada peluang tidur, tidur. Berhenti ke traffic light, kita traffic light ni kata 3 minit. 2 minit setengah dan tidur. Ada syat tu kan. Boleh buat macam tu. Ini kategori luar biasa lah. Yang keempat, tuan-tuan kata ulama tadi, dia kata, kalau untuk menjadi wali, iktizalu minan nas. Dia bila awak, kena banyak mengasingkan diri pada manusia. Bukan tak kawan, tapi ada ketika kita mengasingkan diri pada manusia. Nak mengasingkan diri pada manusia macam mana, tuan-tuan? Malam tadi, malam Facebook Syabat. Hari ini makna puasa tinggal, nak puasa nak nyambut Ramadan, tinggal lagi 2 minggu. Isteri tanya, bang, macam mana bang? Kita dah dekat Ramadan ni. Apa yang benda masalahnya? Nasir ni tadi. Benda masalahnya, ingatkan nak tidur. Buku puasa tu apa tak beli lagi ke? Buku apa hidup ke syariat, apa tak beli lagi kan? Tak, nasir. 2 minggu lagi puasa, bukan raya. Kenapa raya dah ni? Dia kata, 2 minggu lagi nak puasa. Baju anak tak tempat lagi, bak, tengok. Lain tu, tuan-tuan, beza kita ni dengan para sahabat tu nak menyambut Ramadan. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak sebut bahawa kita ni kalau nak jadi baik, tuan-tuan, kena ada ketika mengasingkan diri pada orang lain. Bukan tak campur lah. Tapi kita kurang-kurangkan berada di tempat-tempat yang yang mengaruh. Dalam kurungan, tuan-tuan, dalam kurungan saya sebut, kurang-kurangkan berada di tempat yang orang ramai, yang tempat tu kadang-kadang boleh menyebabkan banyak kemungkaran berlaku. Contohnya kuat-kuatkanlah pergi berpasar raya, kuat-kuatkanlah. Boleh pun kita tu taklah, tapi jangan curang sangat. Buat terus. Nak beli barang apa, estimate terus untuk sebulan. Kecuali barang yang tak tahan lama. Barang tahan lama, beli terus lama-lama. Tak payah kita pulang lagi, pijakkan bintang, pijakkan angin, pijakkan mana lagi. Satu-satu lagi. Buat apa? Survei harga, beli tidak? Survei je. Survei harga ke survei orang? Allah Allah. Bulan Ramadan kita juga ibadah, eh. Masuk bazar kat sini ada bazar. Bulan Ramadan masuk Muhammad. Beli je tidak. Yang itu pun satu juga tuan-tuan. Hari pertama tengok cantik kuih dia beli kuih. Hari kedua cantik kuih beli kuih. Hari ketiga cantik tukar jual kuih. Selesai. Beli tukar jual kuih pula. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut pasal bazar Ramadan ni tuan-tuan, kita sebutkan tuan-tuan bahawa dalam bulan Ramadan ini kita berhadapan dengan cabaran dan juga anjuran besar. Tuan-tuan akan pergi bazar Ramadan, akan pergi bawa makanan ke bazar Ramadan. Hati-hati tuan-tuan, makanan yang kita beli pertama sekali pastikan ianya bersih secara zahir. Secara zahirnya pastikan bersih. Maknanya kalau tempat tu tak sesuai kepada musim-musim jerumbu ni tuan-tuan, beli makanan tempat yang tersebut supaya apa? Supaya kesihatan kita terkawal. Bila kita sihat terkawal, insyaAllah kita dapat berjaya puasa dengan baik sepanjang Ramadan. Secara zahir. Secara batin je tuan-tuan, nak beli makanan, belilah. Tapi carilah yang tukar masaknya, tukar buatnya orang yang taat kepada Allah. Orang yang patuh kepada Allah. Patuh macam mana tuan-tuan? Dalam arti kata, eloknya tukar jual makanan yang kita nak beli makanan tu ialah orang yang kaki salat. Bukan kaki lah, orang tu salat. Orang yang memang orang semayang, kita tahu ada nur wajah dia. Kalau ini ke masjid jaga, orang masjid jaga, bantu orang masjid yang berniaga. Jangan tuan-tuan kita bantu kepada mereka yang tak nak menggunakan masjid. Kita istihar. Sebab apa? Sebab ini Ramadan kita puasa nak masuk makanan yang bersih, halalan. Satu, tayyiban. Yang tayyiban tu banyak orang lepas. Yang halal ni orang tahu. Oh, kalau makcik ni jual takkan tak halal kan? Kalau dia ni jual takkan tak halal. Halal tuan-tuan, tapi kadang-kadang tak tayyiban. Sebab apa? Sebab tukar buatnya derhaka kepada Allah. Tukar buatnya tak salat. Tukar buatnya kadang-kadang tak puasa pun. Tukar buatnya tuan-tuan kadang-kadang tak pakai tudung pun. Yang ni pun satu problem kat kita. Tukar-tukar yang berniaga di bazar Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, pastikan kita pakai pakaian sopan, akhlak mulia. Supaya apa? Supaya tak menjejaskan puasa-puasa orang lain. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat saya pernah cerita tuan-tuan sekalian. Saya pernah baca satu buku berkenaan dengan manakib lagi berkenaan dengan apa? Riwayat hidup siapa Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah. Satu hari tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Aisyah datang. Aisyah datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia kata kamu terima wahyu. Kamu terima wahyu, ya Rasulullah terima, kata Nabi. Kalau malaikat Jibril datang nanti beritahu kepada saya. Satu hari ketika malaikat Jibril datang dan dia beritahu Khadijah, wahai Khadijah, Jibril datang, kita nak bagi wahyu. Okay? Lalu Khadijah kata, ya Rasulullah, kamu duduk tepi saya sebelah kanan. Khadijah kata, ya Rasulullah, Jibril ada? Ada. Okay? Kemudian kata Sayyidatina Khadijah, ya Rasulullah, kamu duduk atas ribut saya. Nabi pun duduk atas ribut Khadijah. Sebab apa Nabi boleh duduk atas ribut Khadijah? Nabi badan dia kecil sebelah. Kita hati yang ini. Dia kecil dia boleh. Kadang-kadang isteri besar. Duduk atas ribut isteri. Dan Khadijah tanya, ya Rasulullah, Jibril ada? Kata Nabi, malaikat Jibril masih ada. Okay? Kemudian Sayyidatina Khadijah buka duduk dia, buka aurat dia. Maka dia tanya, ya Rasulullah, malaikat Jibril dah? Malaikat Jibril dah tak ada dah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan ringkasnya, kalau kita dedah aurat, malaikat tak mau rapat dengan kita. Kecuali malaikat mau. Jangan boleh kata-kata, oh kalau macam tu saya buka lah duduk dah. Selama-lambat lah lagi mati, malaikat mau tak datang lah. Memang tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang yang dihaku kepada Allah ni lambat mati. Lambat mati. Orang yang banyak dosa dia Tuhan kadang-kadang lambat mati. Bila pun tuan-tuan 40 tahun tak sakit. Lambat tak mati. Susah tak mati. Bila dia dekat-dekat lah dah tertunggak-tunggak dalam air laut tu nak bertobat. Kalau nak jadi baik sikit malaikat pun datang sampai tu mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati malaikat tak nak rapatkan kita kalau kita dah aurat. Dalam bulan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan kata Nabi, ada 5 kelebihan yang Tuhan bagi, yang Tuhan tak bagi pada umat sebelum. Lam yu'tihinna abadan, tak diberi pun kepada umat sebelum dalam bulan Ramadan. Yang pertama, khalufan bis-sha'im, bau mulut orang yang berpuasa atyabu lebih harum min atyabu min rihil mis, lebih wangi, lebih harum daripada bau kasturi. Okey, kita tak nak bincang tentang bau tuan. Kalau bincang tentang bau, senang je. Tuan puasa nanti, ambil sombong, tepuk kat mulut. Lepas tu keluarkan dapat wangi ke tidak mulut tuan. Itu sendiri punya rasa. Apa maksudnya tuan? Apa maksudnya? Kadang-kadang tuan, benda tu baik, tapi orang pandang tidak manis. Berpuasa tu baik, tapi bau mulut tu tak manis kan? Okey, apa yang Tuhan nak ajar pada kita, walaupun bau mulut tu tak manis, itu hanya di sisi manusia, di sisi Allah tidak. Begitu juga gambaran dia, benda yang baik tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh tak terima. Benda tu baik bagi kita, ish, apa teruk pada ni? Apa payah sangat ni? Kenapa susah sangat? Takkanlah tak boleh beli makanan dekat orang tak tertuduh. Benda payah sangat. Okey, benda tu baik tuan-tuan, tapi kita nak terima tu rasa berat. Okey, benda tu baik, berpuasa tu baik. Okey, sampai Tuhan kata lebih harum pada bau kasturi, tapi tak terima kita orang busuk di mulut ini. Busuk di mulut. Tuhan bukan nak suruh kita bagi mulut kita ke orang semua cium. Tetapi Tuhan nak gambarkan, walaupun mulut kamu busuk, tapi puasa, oleh kerana kamu puasa, aku terima ibadah kamu, kamu jadi orang yang baik, layak untuk masuk syurga. Lebih kurang macam itu tuan-tuan maksudnya. Walaupun benda itu tak baik di sisi manusia, barangkali dia baik di sisi Allah. Kadang-kadang benda yang ustaz cakap tu, kita dengar tak baik tuan-tuan. Sakit tinggi kita dengar. Allah, kenakan aku lagi ustaz ni. Tapi kadang-kadang benda itu baik tuan-tuan, Tuhan terima, kita yang tak terima. Itu falsafah bau mulut satu. Yang keduanya, watas taufiru lahumul malaikat. Hatta yufti awkamakal. Malaikat akan senantiasa memohon ampun kepada Allah bagi mereka yang berpuasa sampai waktu berbuka. Macam mana malaikat nak hampir nak mohon dengan Allah, malaikat nak hampir kita kondak sebab apa? Sebab kita mendedahkan orang. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, tolong dalam bulan Ramadan, jaga aurat. Bukan Ramadan saja, lepas Ramadan tunggulah. Sebab Ramadan tuan-tuan, Ramadan ni maknanya kita masuk latihan. Latihan terus, lepas latihan, implementkan apa yang kita berlatih. Semalam ada ustaz sebut, dia kata, University of Ramadan, mesti baru. Katanya siapa nak interseller, kita tak latih. Interseller tak latih. Dia ada 3 semester. Semester Rahmat, semester Maghfirah, semester Ikhul Minadam, semester keampunan daripada api neraka. Graduannya jubah pada tempat baju raya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, dalam bulan Ramadan, dan kelebihan yang Tuhan bagi kepada umat kita hari ini tak ni was belum yuzayyinullahu jannata. Tuhan menghias syurga, pintu syurga Tuhan dah hias tak? Dalam bulan Ramadan Tuhan hias pintu syurga untuk apa? Untuk bagi masuk mereka yang berpuasa. Orang yang berpuasa di tuan, Tuhan bagi dia apa? Bagi rahmat dia boleh masuk syurga. Okey. Yang keempat, waktu sepatu fi syayatin. Tuhan apa? Tuhan mengikat syaitan-syaitan. Ikat jin-jin. Okey. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, syaitan dan jin-jin kita juga panggil. Macam mana cara panggilnya? Innal mubazirin. Dengan membazir sahabat syaitan. Syaitan kena ikat, syaitan jauh pada kita. Syaitan tak dapat nak menganggap kita sebab apa? Sebab syaitan kena ikat. Tapi kita pula pergi jari dia, pergi kawal dia, pergi rapatkan tempat ikat. Macam saya cerita anjing kan? Anjing kena ikat, duduk jauh, selamat. Tapi kalau pergi dekat dia, kena getah juga. Walaupun anjing tu kena ikat, dia tak sebut anjing tu kena stapler gigi. Anjing tu kena ikat dia. Yang kena ikat leher dia, mulut dia masih berfungsi. Okay? Yang kena ikat syaitan dia, tapi kuncu-kuncu dia ramai juga. Sebab apa? Syaitan ada jin dan ada manusia. Syaitan tak nampak dengan syaitan yang nampak. Tapi gimana lah pasal? Yang ada keletaan juga. Tak. Itu yang nampak. Yang tak nampak gimana? Yang tak nampak kena ikat. Yang nampak ni kebanyakannya tak kena ikat. Bila yang nampak tak kena ikat, lagi bahaya. Sebab apa? Sebab dia akan ajak kita sekali. Allah tak akan, tak boleh sekali. Allah ni tak kebini ke? tuan-tuan. Kita boleh all lelaki tuan-tuan, beri ayat kata takut bini. Tak ada lah, macam putuh lah. Macam masalah dah lah. Walaupun balik juga, mikir kot, tapi rupanya, dia kawan-kawan dia kata, awak dengan bini pun takut. Habis, nanti betul dia. Ikutlah sekali. Jadi setan hidup masih ada tuan-tuan. Setan hidup, jin hidup pun masih ada. Kita lepas muka, kita panggil balik kan. Lepas tu nanti masuk malam kan, separuh Ramadan ni, anak kita pula hidup lagi sendiri. Meletong, mengecing api, hidup lagi. Berapa ada ekor hidup pula. Yang kena perangkap selesai, yang kita hidupkan lagi ramai pula. Masya Allah tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah. Yang pun boleh tumpah. Yang kelima tuan-tuan, وَيُوْفَرُوْلَهُ لَهُمْ فِي أَخِرِ اللَّيْءِ. Allah Ta'ala ampunkan mereka di akhir malam. Kemudian sahabat bertanya, أَحْيَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ. Apakah itu malam Lailatul Qadar yang suka? Kata Nabi Dha'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, layaklah al-amin, orang yang bekerja itu, mereka mendapat ujrah, mendapat balasan setelah dapat bekerja. Maknanya siang kita berpuasa, malam terus dapat pahala, dapat keampunan di akhir malam. So saat Allah Ta'ala beri keampunan di akhir malam, jangan bangun untuk mencekik saja. Jangan bangun untuk sahur saja, tapi bangun juga untuk beribadah kepada Allah, baca Quran dan sebagainya, tilawatul Quran dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak masuk itu wasiat yang mana hakim. Habis berkatlah kita ambil sikit wasiat Luqman al-Hakim. Beberapa wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Jadi bersumber kepada hadis-hadis Nabi yang telah apa yang telah disusun oleh para ulama. Ya budaya, hei anakku, ittaqis taqwallahi tijarah. Hai anakku, jadikanlah takwa itu sebagai bahan perniagaan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila orang berniaga, apa sebab orang berniaga? Sebab berniaga kerana nak untung. Kalau berniaga tak nak untung, itu bukan berniaga. Itu amal jariah. Toke bazar Ramadan, berniaga sebab apa? Sebab nak untung. Kalau saja-saja pun nak diri, patut untung, dia tak ada modal, tu nak resap. Siapa nak beli? Syarikat-syarikat keuangan, bank-bank tuan-tuan, mereka berniaga, kemudian nak dapat untung juga. Kalau berniaga tak dapat untung, itu badan kebajikan masyarakat, bukan bank. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang marah. Perbankan Islam dia berkata mahal. Ingatkan perbankan Islam free. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita ni nampak bila Islam saja kena baju buruk macam tu. Bila Islam saja kena seluar payak-payak sikit macam tu. Bila Islam saja kena kopiah lebih dia macam tu. Bila Islam saja kena naik motor tahun 81 dulu. Pelik KE, pelik lama dah tu WD, WKE, Allah Akbar tuan-tuan. Bila Islam saja, mana selipar kena buruk macam tu. Bila Islam saja, rumah kena kecil. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. So dengan sebab itu, sukalah perbankan Islam hari ini. Jangan kita kata dia mahal kan? Sebab mereka berniaga. Bila berniaga, sasarannya ialah keuntungan. Tinggal lagi tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, kadang-kadang keuntungan yang melampau boleh menyebabkan musibah kepada pengguna itu sahaja. Manakala tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perbankan Islam yang ada hari ini, mereka berniaga, selesai saja tutup account, mereka akan kira untuk mengeluarkan zakat. Macam mana mereka mengeluarkan zakat? Hasil keuntungan perniagaan. Macam mana mereka dapat untung? Sebab orang Islam bantu. Maknanya orang Islam turut memberi saham, membantu untuk mengeluarkan zakat tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga dengan takwa. Kalau takwa dijadikan modal perniagaan, maka kita perlukan kepada ar-riba, perlukan kepada keuntungan. Okey. Ya bunayya ittaqis taqwa lil taqwallahi tijarah. Jadikanlah takwa kepada Allah sebagai perniagaan. Nescaya ya'tika ar-ribu, nescaya akan datang kepada engkau keuntungan. Min ghairi idha'ah, walaupun tanpa barang ataupun tanpa modal. Berniaga tuan-tuan kena ada modal. Okey. Berniaga takwa ini tak perlu modal. Modal ni takwa je. Buat takwa je tanpa modal duniawi. Okey. So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan kita ingat kita beriman kepada Allah kita telah bertakwa. No. Iman lain, takwa lain. Kalau tidak takkan Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu, hey orang-orang yang beriman. Okey. Ini arahan Allah bagi mereka yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan kepada kalian puasa. Okey. Tuhan perintah puasa pada orang yang beriman satu. Dan orang yang sanggup puasa ialah mereka yang beriman. Okey. Kama kutiba alalladzina min qablikum, seperti Tuhan pernah fardukan kepada umat sebelum. La'allakum takut, supaya kamu yakni orang beriman, kamu jadi bertakwa. Maksudnya tuan-tuan beriman saja tak cukup. Mana kena tambah dengan takwa sebagai kita punya modal perniagaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri takwa saya dah terang tadi tuan-tuan. Tak payah terang banyak kali, nanti orang bosan. Yang kedua, ya bunayya bi'tibit bi akhiratika dunyaka tarbahuma jami'an. Hei anakku, nasihat lakukan dengan yang kedua. Wahai anakku, juallah dunia kau dengan akhirat kau. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan pandang dunia sangat. Tolak dunia ni, jangan pentingkan sangat urusan dunia berbanding dengan urusan akhirat. Saya tengok TV Oasis. Dia buat macam azan. Orang tengah bersuarat. Ada orang tengah main motor lasak, ada orang tengah buat apalah main pusat ke apa. Kemudian dia gambarkan tukang azan. Bila azan, Allahu Akbar. Bila azan saja tuan-tuan, okay. Bila azan saja, masa tu yang tengah bersuara tu tengah jam, terus stop bersuara. Macam cantik tuan-tuan. Tapi benda tu hanyalah lakonan semata-mata. Tak berlaku tuan-tuan, jangan dengar. Kecuali syarikat-syarikat yang diketuai, yang dipengurusikan oleh mereka yang memilih untuk membeli akhirat dan menjual dunia. Kita ni kebanyakannya pilih untuk beli dunia, akhirat kita tinggalkan kita. Kita beli dunia sebanyak-banyaknya, tapi rupanya tuan-tuan, Imam Luqman Al-Hakim kata, juallah dunia. Dunia ni jual tuan-tuan, dapat modal tu nak beli, beli akhirat. Jual dunia, dapat kita punya laba, beli akhirat tuan-tuan. Sebab tu orang yang beli akhirat, dia tinggal dunia. Walaupun dia duduk kat dunia, tapi dunia bagi dia tak ada apa-apa. Walaupun dia pakai kereta, kereta tak ada apa-apa. Pakai baju, baju pun tak ada apa-apa. Rumah besar pun tak ada apa-apa. Tapi apa yang ada pada dia? Dia kata, saya sudah ada modal, saya sudah ada saham di akhirat. Investment yang paling besar tuan-tuan ialah investment untuk hari akhirat. Saham akhirat. Amanah, saham akhirat tuan-tuan. Okay? Hei anakku, jualah dunia engkau dengan akhirat engkau, nasihat engkau beruntung akan keduanya sekali. Oh, itu sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita beli dunia, jual akhirat, kita untung dunia, hari akhirat kita rugi. Tapi kalau kita jual dunia, beli akhirat, kita untung dua-dua. Ini lain pula kita punya belum. Maksudnya kita dapat dua dalam satu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, untuk hari ini kalau macam tu, sempena hari ke-15 dalam bulan Syakban ni, urusan dunia kita jual dulu, kita beli, dapat modal tu, kita beli saham akhirat. Yang dunia tinggal dulu, saya ambil contoh. Teringin nak beli barang dunia, tinggal dulu lah dekat-dekat Ramadan ni, postpone dulu, okey, peruntukan 500 nak beli dunia tu, okey, kita postpone, kita beli akhirat, hantar ke masjid untuk buat sumbangan, untuk puasa contoh. Allahuakbar, dunia dan akhirat dapat. Dunia dan akhirat dapat. Tapi kalau kita confirm tuan-tuan, ada 500 tadi, okey, 500 ni aku nak beli dunia saja. Akhirat tak apalah, postpone akhirat. Dunia sahaja yang akan dapat tuan-tuan, akhirat tak ada apa-apa. Dengan sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jangan lepaskan peluang dalam bulan Ramadan ni, bulan untuk memperbanyakkan membeli akhirat. Tinggal sebentar. perkara dunia, kita tumpukan pemberian kepada akhirat. Sebab itu tuan-tuan dalam bulan Ramadan kita dengar, okey, rancangan-rancangan hiburan ditinggalkan. Sebab apa? Sebab menghormati Ramadan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, bagi saya tidak ada istilah menghormati Ramadan pun. Tidak ada istilah untuk menghormati Ramadan. Sebab apa? Sebab kita beriman kepada Allah bukan takat bulan Ramadan. Salah kita kadang-kadang, kita mengabdikan diri kepada Ramadan, tidak mengabdikan diri kepada Tuhan yang menciptakan Ramadan. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qardawi kata, kun rabbaniyan, jadilah kalian hamba Tuhan, wala takun ramadaniyan, jangan kalian menjadi hamba kepada Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, program hiburan kita tutup. Dan ada sesungguh tempat, bukan tegak hiburan, program pengajaran pun tutup. Sebab apa? Sebab Ramadan. Yang ini pun satu masalah juga. Yang hiburan tutup, yang program program pengajian pun tutup juga. Patutnya bila bulan Ramadan, mana boleh terus-terus tambah. Sebab apa? Tambah nilai, tambah nilai, tambah. Biar lagi banyak. Sebab apa? Bila masuk Ramadan, kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah lain. Ibadah yang wajib, jangan tinggalkan. Yang ini masalah kita. Dalam bulan biasa, kita buat yang wajib, yang sunnah, tak buat banyak sangat. Bila masuk Ramadan, buat banyak sangat yang sunnah, terlupa pula yang wajib. Jadi yang wajib tertinggal, yang sunat pula lagi banyak. Tapi contoh yang dirahmati oleh Allah, mula akhir ini bulan Ramadan, pengisian para program itu makin banyak berbanding dengan tidak Ramadan. Ustaz lagi letih berbanding dengan tidak Ramadan. Ramadan berbanding dalam bulan-bulan biasa. Dalam bulan Ramadan lagi banyak program. Masya Allah, tuan-tuan, berbagai-bagai besi ada. Besi ceramah selepas isyak sebelum terawih ada. Besi terawih 4 rakaat, kemudian sambung lagi 4, okay? Pun ada. 4 rakaat berarti ceramah ada. Ini kategori bagi apa? Kategori anugerah untuk mereka yang sering cabut tak cinta dengan tazkirah. Jadi 4 rakaat tazkirah dulu, kemudian kita sambung balik supaya orang tak cabut. Ada macam tu. Ada juga sesi sini macam mana? 8 dulu, kemudian tazkirah, sambung lagi 12. Yang ni sesi bagi orang yang baik-baik, dan yang tinggal ialah orang-orang yang tunggu. Sesi untuk bagi ruang, buat 8, satu pukul balik, yang tinggal sambung lagi 12. Ialah orang timer, orang tunggu, orang lama-lama. Ada yang sesi buat bila? Sesi habis terawih buat, tunggu sebelum meeting. Ada. Sesi yang sebelum habis semua sekali, komplit semua, sebelum tadarus baru buat tazkirah pun ada. Tengok pada kategori lah, kategori sambutan masyarakat. Masjid ataupun surau-surau yang baru nak buat tazkirah, memang akan buat 4 dulu. Supaya orang tak lari. Tapi surau yang orang dah tak lari, okey, boleh buat habis kemudian. Jadi berbagai-bagai besi. Kita pun keliru. Tempat saya tanya, ini 4 rakaat atau 8? Lepas-lepas. Yang ni, selepas winti. Yang ni, sebelum winti. Yang ni, selepas tahlil, sebelum tazkirah. Masya Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan tambah, bukan dia kurangkan. Bulan biasa dah buat, bulan Ramadan tambah lagi. Yang kita bulan biasa dah buat, bulan Ramadan kita tukar ganti. Yang wajib ambil tinggalkan, buat yang sunat. Sepatutnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, salat berjemaah bagi salat fardu lebih penting daripada salat berjemaah bagi salat sunat. Tapi rupanya salat sunat kita utamakan, yang itu kita tumpukan sampai letih tak payah, sampai letih tak payah apa pun. Masya Allah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, sekian sekali itu yang depan saya, sempat saya sampai kepada tuan-tuan pada pagi ini. Dua nasihat daripada tuan-tuan yang hakim. Yang pertama, jadikan takwa sebagai bahan modal perniagaan kita. Dan yang kedua, perniagalah kita menjual dia, kemudian kita membeli akhirat. Jangan jual akhirat. Kerana apa? Kerana kita suruh membeli dunia. Kerana bila jual akhirat, kita beli jual dunia. Dan bila kita jual dunia, beli akhirat, kita dapat kedua-duanya sekali. Beli dunia saja, tinggal akhirat, dapat dunia saja. Wallah ta'ala a'la wa'alam. Yang betul baik itu sempurna semua daripada Allah. Yang salah dan sedap minta maafkan yang banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Kita doa kepada Allah di saat Allah Ta'ala bertanya kepada